Mitra bisnis, akhir-akhir ini kita sering sekali melihat organisasi buruh melakukan demo atau mengancam mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah yang hingga 50%. Demo-demo seperti ini merugikan semua pihak, mulai dari pengusaha yang produksinya terganggu, sampai para pengguna jalan yang terimbas macet akibat demo. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Pak Santo, apa komentar Anda? Ya, itu kan hak sebagai buruh. Sudah diatur kan dalam Undang-Undang nomor 13. Ya, kalau kita lihat dari demo ini adalah jalan terakhir sebenarnya. Memang kesepakatan antara buruh dan pengusahanya harusnya tercapai. Tapi kalau tidak tercapai, memang agak sulit dijelaskan ya jalan satu-satunya mereka demo. Kan begitu. Ya, kita juga sebagai pengusaha prihatin. Namanya pengusaha sama karyawan ini kan sebenarnya sama aja. Tugasnya masing-masing. Pengusaha kalau gagal usaha ya bangkrut. Buruh kalau gagal kerja hanya izin, paling banter pindah kerja. Kalau pengusaha langsung bangkrut kan malu, kan begitu. Makanya harus bicara baik-baik supaya damailah serikat buruh dengan pengusahanya begitu. Ya kalau secara umum kan semua masyarakat terganggu karena macet lah, kan begitu. Karena produksi kan tidak bisa nunggu demo buruh selesai, produksi harus jalan terus. Nah kalau sampai buruh ini membuat produksi terhenti ya berarti dua-duanya rugi. Kan begitu. Tapi memang yang paling rugi adalah pengusaha. Makanya saya sarankan kepada pengusaha, kalau bisa sebagai pengusaha itu berbagilah. Kan begitu. Kita harus bersatu, bangun negara ini. Masa tidak bisa diselesaikan bersama-sama antar pengusaha dengan serikat buruh? Kan begitu. Kalau demi kepentingan sesaat atau politik, atau ya menyalurkan aspirasi sahwat politik, kita nggak bisa komentar lagi. Berarti itu kan kepentingan pribadi. Ada udang di balik batu dong. Kan begitu. Harusnya bisa dicari kan titik temu itu. Kalau sengaja dibikin panjang kan berarti supaya ada irama, supaya ada diliput media. Nah, ini dia jadi persoalan besar ini. Ya, kalau secara umum kan memang instruksi presiden yang terbaru ini kan harusnya bisa diikuti semua pihak. Tapi rupanya kan dari pihak buruh kan tidak bisa menerima dan mereka melakukan penolakan. Ya, ini saya juga sebagai pribadi maupun pengusaha tidak bisa menjelaskan atau mempengaruhi. Katanya memang sudah begitu keadaannya, bahwa buruh menolakkan impres yang tentang kenaikan UMR itu. Ya, kalau pemerintah kan sebenarnya perantara yang paling bagus. Tapi kadang-kadang pemerintah kan takut dengan tekanan buruh, serikat buruh terutama. Kalau buruhnya sih baik-baik, kan begitu. Demikian Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Saya Wendy Lim.